Doa mimpi buruk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitani wa sayyatil ahlam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan buruknya mimpi.